dimaksud boleh dijima adalah budak perempuan, ya. Kalau budaknya laki-laki yang punya perempuan, enggak, ya. Dia enggak mau, ya. Oh, masalah hijab, masalah aurat tetap, ya. Tidak ada hubungannya. Masalah khusus bahwa budak perempuan boleh dijima oleh tuannya. Titik. Itu saja. Yang lainnya enggak ada masalah. Yang lainnya ya seperti biasa. Laki perempuan harus berhijab. Itu saja. Dan budak itu dimiliki oleh seorang, bukan dimiliki oleh satu keluarga, bukan. Dimiliki oleh satu orang, bukan dimiliki oleh satu keluarga. Kalau dimiliki satu keluarga, boleh dijima bapaknya, boleh dijima sama anaknya, nah, hancur, ya. Dimiliki oleh satu orang, tidak dimiliki oleh satu keluarga. Maka para ulama ketika membahas tentang keadaan Imam Nawawi, kemudian Khatib Al-Baghdadi, kemudian Ibn Taymiyyah, kan gak pada nikah tuh. Maka disebutkan kemungkinan mereka punya budak. Ya, kalau Ibn Taymiyyah mungkin agak muskil. Imam Nawawi atau Khatib Al-Baghdadi, karena hari itu masih ada budak. Ya, betul tidak nikah, tapi punya budak. Gitu. Ya. Tetangga walimah dengan mengadakan dangdutan, apakah ana wajib datang dan bagaimana cara memberitahu tetangga tersebut padahal dia muslim? Antum datang tentu ketika akad nikah, ya, atau undangan yang ditentukan, bukan untuk nonton dangdutnya, kan begitu. Maka nggak masalah, nggak masalah. Antum datang untuk memenuhi undangan walimah makan-makan. Tiba-tiba di situ ada musik dangdut, ya, antum selesaikan makannya, minumnya, dan seterusnya, di situ pulang. Ya, tidak masalah. Karena dosa yang dihajar adalah dosa yang diketahui oleh umumnya kaum muslimin. Dosa yang tidak diketahui oleh umumnya kaum muslimin, maka tidak boleh dihajar. Apalagi Syekh Al-Albani mengeluarkan fatwa bahwa hari ini bukan zaman hajar. Maka tidak tepat hari ini menghajar secara umum. Ya. Kecuali atasan menghajar bawahan, orang tua menghajar anak, ya, yang kuat menghajar yang lemah. Gitu. Enggak ada ketentuan seperti ini. Ya, adab saja berarti. Enggak ada kewajiban seperti ini. Apakah seorang muda jika ia masuk Islam otomatis dia merdeka atau tergantung tuanya ingin memerdekakan atau tidak? Iya, tergantung tuanya. Ya. Maka disebutkan tadi yang mendapatkan pahala dobel ganda adalah seorang budak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti kan muslim, ya, tidak disebut muslim, tidak disebut taat kepada Allah dan Rasulnya kalau dia non muslim. Apa ada non muslim yang taat kepada Allah dan Rasul? Muslim, tapi tetap saja budak, karena tidak dimerdekakan oleh tuan. Bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap teman yang kafir? Apakah boleh kita meminjamkan uang untuknya? Boleh. Urusan muamalah terhadap orang kafir boleh semuanya. Jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, menolong dan seterusnya boleh. Yang tidak boleh tentu bertolong-tolongan dalam hal kekafirannya. Dia mau ke gereja, kita pinjemin motor, tidak boleh. Ya. Karena ini bertolong-tolongan dalam hal maksiat. Tapi dia mau ke pasar, kita pinjemin motor, nggak masalah. Ya. Yeah. Kalau di satu wilayah mereka natalan, kita jaga juga. Jaga juga apa jalanan dari sini. Termasuk. Iya, betul. Berarti menjaga orang yang sedang natalan, kan? Iya. Harus barok, ya? Biarin mau ribut mau apa terserah dia, ya? Ngapain dijagain? Gitu. Ya. Kalau jagain kampung kita jangan sampai ada yang natalan, boleh? Itu maksudnya, oh, no. Bukan? Jadi ada orang yang natalan kita jagain biar aman. Enggak boleh. Enggak boleh. Iya, la tu'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Dia memang harus taat kepada atasan. Atasan menyuruh seperti itu, kan? Tetapi perintah yang maksiat dari siapapun termasuk atasan tidak boleh. Ya. Maka ya serahkan barangkali kepada mereka untuk mencari polisi yang sama-sama Kristen misalnya. Kaum muslimin tidak boleh berdikuta. Ya, kaum muslimin tidak boleh berdikuta. Jangankan anak-anak, orang tua. Orang tua, ibu kita menyuruh kita berbuat maksiat, tidak boleh kita taati, kan? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya boleh kita lakukan dalam hal yang makruf. Dalam hal yang mungkar tidak boleh. Apa syarat-syarat menikahi budak? Ya sama dengan ya lebih mudah malah ya. Artinya nikah itu ya menjadi suami istri. Walaupun si budak ini tidak punya wali. Ya. Awalnya hakim lah. Biasanya budak kan diambil dari negeri kafir. Berarti orang tuanya kafir. Berarti gak punya wali. Gitu. Ya. Kalau tentang maunya, tentu mau. Untuk dijimat tanpa nikah saja mau. Kan budak perempuan itu. Apalagi dinikah. Tentu lebih mau. Ya. Nah, saksi, dua orang laki-laki tetap. Ya. Sama. Apa hukum memakai marga seperti seragam atau yang lainnya? Boleh, ya, karena memang dalam kebiasaan bangsa Arab juga seperti Huzaimah bin Sabit al Ansari, At Tamimi, ya, Ali dan seterusnya. Ada anak, kemudian bapak, kemudian marga, kabilah. Ya, Yazid bin Abdul Qadir, Jawa, langsung gitu. Ya, Abdul Hakim bin Amir, Abda, langsung. Abda bukan kakeknya, ya, Abda kan banyak. Ya, dan seterusnya. Jadi anak, bapak, kemudian suku, kabilah, atau menurut kita marga, boleh. Yang baik tentu anak, bapak, kakek terus. Kalau memang diketahui. Bagaimana distribusi akikah yang paling baik? Tidak ada aturan, terserah. Ya. Ya, tentu terutama yang terbaik yang dekat, tetangga. Ya, yang membutuhkan, yang fakir. Ya. Tetapi kaidah syar'i tidak ada, harus ini, harus ini. Tidak seperti zakat. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Keluar dari 8 golongan, misalnya untuk pembangunan pesantren atau masjid, tentu tidak sah, tidak boleh dikatakan. Adapun akikah tidak, ya, boleh. Makan dimakan kita ikut makan juga boleh. Teman Ana pernah bilang kalau dakwah salat tidak pernah mengajarkan sholat, tata cara sholat. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, antum bisa tahu sendiri bagaimana sifat sholat Nabi, sampai bedah buku dan seterusnya di mana-mana. Itu yang mengajarkan siapa? Terserah. Kaum Hizbiyyin, Harakiyyin yang tidak mengajarkan itu. Kebalik ini. Ya, kebalik ini. Yang peduli dengan ilmu-ilmu, tata cara wudu, tata cara sholat, bagaimana yang contohkan oleh Nabi, ya, bagaimana darah haid, darah istihadah, yang peduli dengan dakwah ini, apa? Ya, antum lihat Hizbut Tahrir sibuk dengan dakwah khilafah. Di mana-mana asal ketemu orang banyak ngomong khilafah. Seolah tidak ada yang lain dalam Islam kecuali khilafah. Ya, yang Harakiyyin, Qanunsumi'us, seperti itu. Ya, Tarekat Sofia sibuk dengan zikir dan wirid. Yang membahas semua permasalahan salah. Dari mulai tauhid, muamalah, ibadah, akhlak dan seterusnya di bawah. Maka yang menjadi rujukan kaum salaf apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, semua kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, Majmu' Fatawa dan seterusnya. Antum tahu yang menjadi rujukan orang-orang Harakiyyin, Hizbiyyin, ya, beberapa kitab bisa dihitung. Ya, beberapa kitab. Antum tahu yang menjadi rujukan kaum muslimin, kan jauh dari Syekh Qutb, Qatiyatan, Yusuf Qardawi. Ya. Nah, antum tahu ada sebagian kelompok yang rujukannya enggak jauh dari Hayatul Shahabah, Fadilah Amal. Ya, ada beberapa 4 atau 5 kitab. Ya. Kaum salaf membahas semua. Tentu bertingkat-tingkat. Ustaz ini beda, ustaz yang lain pemahamannya beda, yang doktor tentu lebih luas, maka terus menjauh. Tidak dengan satu ustaz. Ya, manhaj salaf tidak mengajarkan berguru pada satu ustaz semua. Ya, ada kesempatan cari ilmu, cari. Mempelajari semua. Ya, dan tidak pernah meremehkan ilmu di manhaj salaf. La kusura fil Islam. Tidak ada istilah kulit dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang gerak-gerak jari membahas tentang usbah itu kulit saja intinya dong. Ya, kita sedang dalam keadaan musibah besar, kita sedang dalam keadaan masalah besar, enggak ada waktu kita bahas gerak-gerak jari musbil, enggak ada waktu. Ya, ingat peristiwa musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin yaitu di khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Ketika Umar tertusuk ketika mengimami salat subuh. Ya, ditusuk oleh Abu Lu'lu' orang Majusi. Ya, setelah nusuk kemudian sambil lari sambil menusuk sahabat-sahabat yang lain yang sedang salat di situ. Kira-kira 13 orang, 7 yang mati. Kaum muslimin mengatakan seolah-olah kami belum pernah mendapatkan musibah sebesar itu. Kami belum pernah mendapatkan musibah kecuali hari itu. Bagaimana manusia terbaik nomor 2 Umar bin Khattab ditusuk. Ya, dan keluar ususnya, diberi minum susu, susunya keluar dari ususnya. Para tabib, para dokter mengatakan tidak ada harapan. Musibah yang sangat besar. Meninggalnya seorang al-Farid. Ya, yang kata Nabi, kalau ada Nabi lagi, tentu Umar jadi Nabi. Kalau Umar melewati satu jalan dan di situ ada setan, setan akan mencari jalan lain. Ini keutamaan Umar. Dan hari itu Umar tertusuk. Musibah yang sangat besar. Kemudian ketika tertimpa musibah yang sangat besar itu, Umar dalam keadaan sakaratul maut, menunggu detik-detik ajal tiba, datang anak muda. Memakai pakaian musbil. Memakai pakaian di bawah mata kaki. Umar dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau mengatakan, angkat kainmu. Angkat kainmu, itu lebih bersih bagi pakaianmu, juga lebih bersih bagi hatimu, lebih takut. Lihat. Ya, musibah besar. Umar masih menyempatkan diri membahas tentang isbah. Ya, lalu bagaimana? Apakah musibah hari ini lebih besar dari musibah terbunuhnya Umar? Ya, tidak. Lebih besar musibah terbunuhnya Umar. Tetapi tidak menghalangi Umar untuk membahas masalah isbah. Ya, jadi saya Islam ini hukum Islam. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa ini belum pantas dibahas, ini nanti sajalah. Kita sedang masalah menghadapi masalah besar, Amerika, Zionis dan seterusnya. Keliru besar. Ya, tentu itu pemimpin-pemimpin yang bisa memikirkannya. Kita bisa apa rakyat? Kita bahas masalah ini. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batin. Gitu ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang bermadhab salaf. Somok. Saya dan teman-teman di lingkungan telah difitnah, katanya kami telah mengikuti pengajian yang tepat. Bagaimana sikap kami, Pak Ustaz? Antum ikut pengajian apa ini? Ya benar, Ustaz. Ini kita ini. Ikut Islam jamaah. Ya, Ustaz. Tapi kalau antum belajar sunnah, tunjukkan kepada orang-orang secara sah antum, antum menjaga salat wajib, berjamaah, berbakti kepada orang tua, ya. Bagaimana disebut? Sah. Ya. Adapun antum tidak ikut tahlilan, tidak ikut wudan, nanti akan terkalahkan sangkaan itu dengan antum kalau berjamaah di masjid. Ngobrol bersama mereka, bergaul bersama mereka, mengubur mayat bersama mereka, sholat mayat bersama mereka, kan enggak masalah. Ya, tapi jangan tahlilan bersama mereka, jangan wudan bersama mereka. Enggak masalah. Insyaallah bisa-bisa bawa dirilah. Ya. Ah, mungkin antum salah dalam bersikap. Sudah tahlilan mulu dan gak mau, sholat mayat juga gak mau, ya, gak mau ngobrol-ngobrol sama orang-orang terdekat, ya, sikapnya sini, gak mau nyapa, gak mau ngasih salam sama orang tua, ah tentu ini salah, ya, tetap betul, betul, salah itu kan tetap, tetap belum tentu kafir kan, ah maka antum jangan ikut tahlilan, jangan ikut muludan, tapi kalau sholat mayat ikut, berjamaah ikut, kasih salam kepada orang tua yang ahli muludan dan yasinan itu pasti salah. Ya? Oh, perlu pertolongan, tolong. Begitu. Ya, karena memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan kita, ya. Ya tadi tidak mau bergaul dan. Ya, itu salah. Apakah sama antara sholat tahajud dengan witir? Apakah batasan 11 rakaat itu untuk witir saja atau jumlah qiyamul lail dan witir? Iya, qiyamul lail dan witir. Sholat malam. Sholat malam ada dua, tahajud dan witir. Ya. Kalau tahajud harus dilakukan setelah tidur. Kalau witir boleh sebelum tidur. Kalau belum tidur, kita mau sholat malam, misalnya sampai jam 3 belum tidur, maka sholat witir saja. Bisa maksimal 11 rakaat. Ya. Kalau dengan tahajud, ya tahajud plus witir 11 rakaat. Jangan sampai lebih. Sahihkah hadis yang menyatakan bahwa sholat sunahnya orang yang sudah menikah lebih utama daripada sholat malam dan puasa sunahnya orang yang belum? Saya tidak tahu. Ya. Yang saya tahu, orang yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka sempurnakanlah yang setengah lagi. Ya, artinya dia sudah punya modal setengah. Ya. Maka cepat-cepatlah antum menikah. Pacaran itu tidak boleh. Lalu bagaimana cara yang benar mencari jodoh di dalam Islam? Ya, mencari jodoh kan tidak harus pacaran. Ya, mencari jodoh lihat wajahnya seret apa tidak, sudah seret, ya boleh tanya suku apa, anak keberapa, ya apa Al-Qur'annya berapa juz, boleh ditanyakan, boleh saja, nggak wajib, ya. Kemudian ditanya ini dan pertanyaan yang terpenting, mau nggak sama saya? Tanya sini itu nggak mau gimana? Ya, nah, udah mau sama mau sudah nikah. Ya, jadi urutannya nazar, habis nazar khitbah, habis khitbah akad, akad nikah. Itu urutannya. Ya, tentang ta'aruf ini bukan bagian dari syar'i yang harus ditempuh. Artinya tanpa ta'aruf juga nggak apa-apa. Ya, ta'aruf juga boleh. Gitu. Ya boleh, boleh saja, tetapi kan takut ada penyesalan di kemudian hari. Ya, nabok 200 meter misalnya. Ya, kalau ya biasanya jauh kan kelihatan bagus, ganteng, cantik, telah dekat kurang, ya. Ya lebih baik dekat. Dekat ya, 2 meter, 3 meter kan jelas. Ya. Boleh dengan sepengetahuan si akhwat yang bersangkutan atau tidak. Ya. Jalan di jalan itu yang itu. Ya, boleh. Tahu sama tahu juga boleh. Ya. Enggak ada syarat-syarat tertentu. Bagaimana hukum makbuk dan belum sempat membaca Al-Fatihah lalu imam langsung ruku? Kapan dibacanya? Ya tidak membaca. Kalau tidak sempat tidak membaca dan dia sudah mendapatkan satu rakaat. Ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari tentang terlambatnya Abu Bakar ketika Nabi dan para sahabat ruku, Abu Bakar baru masuk lalu langsung ruku dan Nabi telah selesai tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah satu rakaat lagi. Dari sini keluar hukum bahwa makmum yang mendapatkan rukuknya si imam, dia mendapatkan satu rakaat. Apalagi masih berdiri, walaupun tidak sempat baca Al-Fatihah. Maka keliru dan kurang tepat orang yang berpendapat bahwa tidak sempat baca Al-Fatihah berarti belum dapat satu rakaat. Ini keliru. Apakah musola itu sama dengan masjid? Apakah hukum-hukum masjid, misalnya tahiyatul masjid tidak berlaku di musola? Bolehkah sholat Jumat di musola? Ya, sama persis. Sama persis. Yang penting tanahnya tanah wakaf. Ya. Dan istilah musola ini keliru. Ya. Istilah yang tidak syar'i. Maka istilah yang tepat masjid. Cuma bukan masjid jami'. Jadi masjid ada masjid jami', ada yang masjid bukan jami'. Masjid jami' ini yang dipakai untuk sholat Jumat. Begitu sama. Ada tahiyatul masjid di situ, itikaf di situ boleh, tidak boleh jual beli di dalamnya, ya. Dan seterusnya persis. Mengumumkan barang yang hilang di masjid yang bukan jami' itu tetap dilarang, ya. Dan seterusnya sama persis, tidak ada perbedaan. Sama, sama. Yang mengatakan berbeda harus bawa dalil. Kalau keutamaan ya dilihat. Misal jamaahnya banyak, kemudian ditegakkan sunnah di situ, ya. Hanya itu yang berpengaruh. Bukan masalah jami' dan bukan jami'. Satu mungkin lebih mendekati sunnah daripada yang lain, yang lebih dekat yang satunya lagi yang belum sunnah. Kita memakmurkan yang mana? Yang dekat. Yang dekat. Ya. Lebih ditekankan memakmurkan yang dekat, walaupun kalah sunnahnya dibanding yang agak jauh. Ya. Karena memang kaidahnya seperti itu. Kaum muslimin sholat Jumat, sholat 5 waktu di masjid terdekat. Ya. Kecuali ada sesuatu, misalnya kalian jalan-jalan atau ada kuburannya dan seterusnya itu lain. Kalau misalnya pada Jumat itu lagi ada edisi khusus itu pastinya saat bulan yang ilmunya dalam kita sampaikan. Kalau kita yakin bahwa di situ ada tambahan ilmu dan dia alim, misalnya ulama, boleh. Boleh. Artinya ada sesuatu tambahan ilmu. Tapi sekedar enak kan sana kan? Ketemu teman-teman. Nah, ini kurang ya. Walaupun tentu tidak bisa diharamkan. Ya, karena secara sunnah kita disuruh memakmurkan masjid yang terdekat. Walaupun penuh dengan bid'ah. Ya, agar apa? Ya seperti tadi. Nanti dituduh lagi. Ya. Jumatan jauh-jauh, sholat 5 waktu jauh-jauh, subuh saja pakai mobil, ya, sementara dekatnya ada musola, ya, akan tertuduh lagi dan kita memang salah. Tuduhan itu betul, kita memang salah. Ya, nah, kalau jauh-jauh cari ilmu, adanya di tempat jauh kita datang. Sebagaimana para ilmu mencari ilmu tempat-tempat yang jauh, adanya jauh, gitu ya. Apa hukumnya jamaah kedua dalam sholat berjamaah di masjid? Bagaimana pula jika di musholla? Ya sama, ketika masjid tersebut atau musholla tersebut punya imam rawatib, maka jamaah kedua menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan termasuk Syekh Albani adalah bid'ah. Ya, dengan beberapa dalil yang sering kita bahas. Ya. Bolehkah seorang cucu menggantikan bagian warisan orang tuanya yang sudah meninggal? Ketika warisan itu sudah dibagi dulu, maka ya tidak boleh. Kecuali ketika belum dibagi. Ya. Jadi ada seseorang mati, enggak langsung dibagi. Kemudian anaknya mati pula. Nah, maka cucunya menggantikan anaknya itu. Tapi kalau dulu sudah dibagi, ya selesai. Ketika bapaknya mati, si anak ini atau cucu mayat tadi yang mewarisi ayahnya yang baru meninggal itu. TKW Indonesia banyak yang hamil di Saudi, tetapi pelakunya tidak dihukum di negara tersebut. Bagaimana hukum anaknya? Ya, sebaiknya ditanyakan ke negara yang bersangkutan ya. Saya tidak bisa menjawab kenapa tidak dihukum. Ya, Allah a'lam. Ya, kalau memang berzina maka harus dihukum. Ya, kalau tidak dihukum maka penguasa itu berdiri. Ya, Allah. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.